Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan ayat 140. Allah Ta'ala berfirman membantah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Am taquluna inna Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Ya'quba wal asbata kanu hudan aw nasara. Atau kalian mengatakan sesungguhnya Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub dan asbat. Dan telah kita sebutkan apa makna asbat. Ya. Sebagian ulama mengatakan asbat itu artinya keturunan Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam. Dan asbat, ya, apakah atau kalian mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub, asbat mereka semua Yahudi atau Nasrani? Qul, katakan, a antum a'lamu amillah? Apakah kamu lebih tahu dari Allah? Lebih tahu mana, kamu atau Allah Subhanahu wa taala? Mana buktinya dari Allah bahwa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yakub mereka itu Yahudi atau apa? Nasrani. Sementara kan Yahudi itu baru muncul setelah Nabi Musa, Pak. Nasrani pun baru muncul setelah Nabi Isa. Nah sekarang kamu bisa pastikan gak bahwa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Ishaq, Ya'qub bahwa mereka itu Yahudi atau Nasrani? Dan bisa dipastikan mereka tidak akan berani mengatakan bahwa mereka Yahudi atau Nasrani. Kenapa? Karena mereka tahu, mereka sendiri tahu bahwa Yahudi itu baru muncul setelah Nabi Musa. Sementara Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Ishaq, Ya'qub itu jauh sebelum Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Oleh karena itulah ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Ya ini di sini Allah mendebat atau membantah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mengatakan bahwa kita yang masuk surga itu Yahudi dan Nasrani katanya. Maka Allah mengatakan qul a antum a'lamu amillah. Katakan apakah kalian yang lebih tahu dari Allah Subhanahu wa taala? Wa man azzamu mimman katama syahadatan 'indahu min Allah. Dan siapakah yang lebih zalim kata Allah dari orang yang menyembunyikan persaksian di sisinya dari Allah Subhanahu wa taala? Artinya mereka sendiri bersaksi bahwa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Musa, Nabi apa? Ishaq bukan sama sekali Yahudi dan Nasrani. Baik, kalau mereka bukan Yahudi, bukan Nasrani, lantas mereka siapa? Mereka di atas Islam. Karena Islam adalah agama para nabi. Semua nabi agama mereka satu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, al-anbiya ikhwatun li'allat. Ya, dinuhum wahidun wa ummahatuhum syatta. Para nabi itu saudara, agama mereka satu, yaitu agama tauhid, Islam. Wa ummahatuhum syatta, tapi syariat mereka berbeda-beda. Ya. Maka Allah mengatakan siapa yang lebih zalim dari orang yang menyembunyikan persaksian di sisinya dari Allah. Artinya sudah ada kepada mereka bukti datang dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian disembunyikan. Wamallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah tak akan pernah lalai dari apa yang kalian lakukan. Ya walaupun kalian berusaha menyembunyikan, tapi Allah tidak akan lalai. Allah pasti akan bongkar semuanya di hari kiamat. Lalu Allah berfirman, tilka ummatun qad khalat. Itu adalah umat yang telah berlalu. Laha ma kasabat walakum ma kasabatum. Mereka akan mendapatkan balasan apa yang mereka lakukan, dan kalian pun akan mendapatkan balasan apa yang kalian lakukan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Dan kalian tidak akan ditanya tentang perbuatan mereka. Ya. Dari ayat ini, akhi, kita ambil faedah kata Syekh Utsaimin, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin berkata, min fawaidil ayah, di antara faedah ayat, ibtalu da'wah ula'il yahud wan nasara. Ini membantah klaim orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menyatakan bahwa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Asbat katanya Yahudi atau Nasrani. Maka dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bisa mereka Yahudi atau Nasrani sementara Yahudi baru muncul belakangan jauh dari itu. Ya. Saya ingat sebuah perdebatan di Ahmad Didat. Pernah dengar enggak Ahmad Didat, Pak? Seorang kristologi yang luar biasa dari Afrika Selatan. Pernah dia diundang berdebat dengan Syiah. Dia terlambat datang dia bawa sendal. Kenapa kamu bawa sendal? Sengaja saya bawa sini. Iya, karena di zaman Rasulullah SAW itu orang Syiah suka ngambilin sendal. Apa kata mereka? Mana ada di zaman Rasulullah Syiah? Kata mereka, kalau di zaman Rasulullah enggak ada Syiah, berarti itu dari mana? Kata selesai, hadirin langsung bubar, Pak. Iya. Artinya sebetulnya cara seperti ini sudah dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau mengambil dari cara Al-Qur'an dalam membantah. Cara Al-Qur'an dalam membantah itu luar biasa, Pak, tidak bisa ditolak oleh akal manusia manapun juga. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala membantah klaim orang Yahudi dan Nasrani. Artinya kalau kalian menganggap bahwa para nabi semuanya di atas agama kalian, buktikan mana buktinya. Maminha, faedah yang kedua, raddu ilmi hadil asya ilallah. Bahwa perkara-perkara seperti ini tidak ada yang mengetahui kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala saja. Maka kewajiban kita adalah kembalikan semuanya kepada Allah. Allah berfirman, qul a antum a'lamu amillah. Katakan, apakah kalian yang lebih tahu dari Allah? Mana buktinya? Ya. Sementara Allah mengabarkan dalam Al-Qur'an, dan Al-Qur'an jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta orang Yahudi yang ada di zaman Rasulullah, orang Nasrani yang ada di zaman Rasulullah, semuanya meyakini bahwa memang Al-Qur'an itu berasal dari Allah. Ya, ketika mereka mendengar Al-Qur'an, mereka sudah yakin akan kebenaran Al-Qur'an. Maka kita katakan, siapa yang lebih tahu, kalian atau Allah Subhanahu wa taala? Wa minha, faedah yang ketiga, ar-raddu ala ahli tahrif fi asma'illah wa sifatihi alladhina yaquluna inna hadha jaizun aqlan 'ala Allah fa nuqirru bih wa hadha yamtani'u aqlan 'ala Allah fala nuqirru bih kal mu'tazilah wal asy'ariyah wa nahwihim. Ini bantahan, Pak, buat orang-orang yang suka merubah-rubah nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, artinya merubah makna-maknanya, Pak. Ya. Karena kalau kita perhatikan ya akhwat Islam, apalagi kita hidup di negeri yang banyak kaum muslimin hanya menetapkan sifat wajib bagi Allah ada berapa? Ada 20. Jadi ada di sana itu sifat wajib, sifat boleh, jaiz, dan sifat mustahil, sifat mumtani. Sifat wajib ada 20, ada sifat boleh, ada lagi sifat mustahil. Ketika ditanya, kenapa yang ini wajib, yang ini boleh? Apa kata mereka? Menurut akal. Sebab kalau kita cari dalil dari Al-Quran dan hadis, silakan Bapak cari dari Al-Quran dan hadis, ada tidak yang mengatakan sifat wajib Allah 20? Ada? Sampai botak juga gak bakal ketemu, Pak. Ada tidak dalam Al-Quran dan hadis, Pak? Iya. Yang menyebutkan sifat Allah ada sifat wajib, sifat jaiz, sifat mustahil. Bagi mereka itu enggak masalah, Pak. Tapi ketika kita membagi tauhid menjadi tiga, tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, apa katanya? Mana dalilnya pembagian ini dalam Al-Quran dan hadis? Ya. Padahal sudah kita bahas ya bahwa dalil itu terkadang berbentuk dalil yang berbentuk nas, ada lagi dalil yang bersebut berbentuk apa? Istiqra, penelitian. Tapi semuanya ada dalam Al-Quran dan hadis. Sementara penetapan sifat wajib, jaiz, mustahil, mana? Wajib hanya 20. Wujud, kidam, baqa, mukhalafatun lil hawadith. Kata mereka apa? Karena ini yang masuk di akal. Oh, berarti kalian menetapkan sifat itu hanya dengan apa? Akal. Yang menurut akal kalian bisa diterima, ditetapkan, dan itu wajib bagi Allah. Maka kita katakan kepada mereka, kalian lebih yang lebih tahu tentang Allah atau Allah yang lebih tahu? Kok kalian ngatur Allah sih? Ya Allah, engkau wajib punya sifat 20 ya. Engkau boleh punya sifat ini. Engkau enggak boleh punya sifat ini. Kok kamu yang ngatur Allah? Emang kamu yang lebih tahu atau Allah yang lebih tahu? Makanya kata Syekh Utsaimin, ya, ini ayat bantahan buat mereka juga. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a antum a'lamu amillah?" Apakah kalian ini lebih tahu dari Allah Subhanahu wa taala? Sehingga kok kalian yang ngatur Allah? Seharusnya yang lebih tahu tentang diri Allah, ya Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu tentang sifat Allah, Allah. Yang tahu tentang nama Allah, Allah. Maka semua yang Allah beritakan kepada kita, ya sudah imani saja, yakini bahwa tidak mungkin Allah sama dengan makhluknya. Allah berfirman apa? Laisa kamitslihi syai. Allah tidak serupa dengan makhluknya, dengan apapun juga. Wa huwa sami'ul basir. Dan dia Allah maha mendengar lagi maha melihat. Maksudnya apa? Artinya kita tetapkan Allah mendengar, tapi mendengarnya tidak sama dengan mendengar apa? Makhluk. Kita tetapkan bahwa Allah melihat, tapi melihat Allah tidak sama dengan melihat apa? Kalau gitu tetapkan semua sifat sama seperti itu, Pak. Ya. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ghadiballahu 'alaihim wa la'anahum." Allah murka kepada mereka, Allah laknat kepada mereka. Berarti Allah pun mensifati dirinya apa? Allah murka kepada orang-orang yang berhak dimurkai. Apa kata orang ya yang tidak menerima ini sebatas akal-akalan? Gak mungkin Allah punya sifat murka. Karena yang namanya marah itu kan ghalyanud dam fil qalb. Katanya itu mendidihnya darah di hati. Itu kan sifat makhluk. Masa sifat makhluk kita katakan, ya akhi, kamu menetapkan sifat Allah sami tidak mendengar. sam'un wa basarun. Kamu menetapkan enggak bahwa Allah punya sifat mendengar? Oh, kami menetapkan. Baik, manusia mendengar tidak? Mendengar, apakah berarti mendengarnya Allah sama dengan mendengarnya makhluk? Tidak, sama halnya ini. Allah pun marahnya tidak sama dengan marahnya apa? Makhluk. Tetapkan semuanya sama kalau begitu. Jangan Anda pikirkan. Ketika Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah beristiwa di atas arasy. Apa katanya? Gak mungkin Allah beristiwa di atas arasy. Sebab kalau Allah beristiwa di atas arasy, berarti Allah butuh tempat dong. Wah, ini kan sifat makhluk. Maka kita katakan, kamu mengatakan kalau Allah berada di atas, beristiwa di atas arsy, Allah butuh tempat, itu akibat kamu menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau kita mengatakan istiwa Allah tidak sama dengan istiwa makhluk, tidak butuh kita katakan Allah butuh tempat. Cukup imani Allah beristiwa di atas arsy sesuai dengan keagungannya, dan istiwa Allah tidak serupa dengan istiwa apa? Makhluknya. Iya. Nah, ini Pak, bagi mereka berat menerima ini, Pak. Kenapa? Karena terlalu menggunakan apa? Akal. Maka kita katakan kepada mereka, "Qul a antum a'lamu amillah?" Apakah kalian lebih tahu dari Allah Subhanahu wa taala? Iya. Artinya kata Syekh Utsaimin, "A antum a'lam bima yajuzu 'ala Allah wa yamtani 'alaihi wa yajibulah?" Apakah kalian lebih tahu dari Allah mana sifat yang wajib, mana sifat yang boleh, mana sifat yang tidak boleh? Apakah kamu yang lebih tahu dari Allah? Amillah a'lam bima yamtani 'alaihi wa yajib lahu wa yajuzulah? Atau Allah yang lebih tahu dari kalian tentang mana sifat yang wajib bagi Allah, yang boleh bagi Allah? Iya. Wahadi fil haqiqah hujjah mulzimah mufhimah muqhimah lihaula'il ladzina yatahakkamuna fi sifatillah. Ini sebetulnya kata beliau hujjah, ya, yang apa namanya, mereka tidak akan bisa menjawabnya. Karena selama ini mereka hanya menetapkan sifat Allah dengan akal. Ya. Ketika dibawakan ayat dalil, apa kata mereka? Oh enggak, maksudnya begini. Oh enggak, maksudnya begini. Oh, mereka merubah-rubah maknanya sesuai dengan keinginan mereka. Fanasallallahu salamata wal afiyah. Baik, kita ambil faedah yang keempat. Amin fawaidil ayah. 'Idhamu kitmil 'ilm katmil 'ilm. Betapa beratnya, Pak, menyembunyikan ilmu itu, Pak. Ya. Karena menyembunyikan ilmu itu pengkhianatan. Allah Subhanahu wa taala, ya, telah mengambil dari orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab untuk menjelaskan kepada manusia. Dan Allah mengancam orang yang menyembunyikan ilmu itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh semua yang bisa melaknat. Ya. Allah berfirman, "Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda mim ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab, ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'in." Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan berupa keterangan dan hidayah setelah kami jelaskan kepada manusia, mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh semua yang bisa melaknat. Rasulullah SAW juga mengancam, "Man su'ila ilman," siapa yang ditanya tentang suatu ilmu, ya, lalu ia sembunyikan, dia sampai tidak sampaikan, maka Allah pun akan berikan penutup di mulutnya dengan dari api neraka. Maka ya akhi, ya Allah, di sini Allah mengatakan apa? "Wa man adzamu mimman katama syahadatan 'indahu minallah." Maka siapa yang lebih zalim dari orang yang menyembunyikan persaksian yang sudah datang buktinya dari Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kelima. Wa minha kamalu ilmillah wa muraqabatuhu li'ibadihi. Ayat ini menunjukkan kesempurnaan ilmu Allah dan bahwasanya Allah senantiasa mengawasi hamba-hambanya. Allah Ta'ala berfirman, وَمَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Dan Allah tak akan pernah lalai dari apa yang kalian apa? Lakukan. Ya. Sekecil apapun perbuatan kita, Pak, semua sudah tercatat dalam kitab yang nyata. Ya. Maka kewajiban kita apa? Kewajiban kita selalu berhati-hati dalam ucapan kita, dalam perbuatan kita. Ya, karena Allah tidak pernah lalai. Mungkin kita sudah lupa 20 tahun yang lalu kita berbuat maksiat. Kita sudah lupa 20 tahun yang lalu kita pernah menzalimi orang. Tapi Allah tidak lupa, Pak. Semua sudah tercatat. Ya. Faminha, faedah yang keenam dari ayat ini. Thubutus sifatil manfiyah. Penetapan akan adanya sifat-sifat yang ditiadakan dari Allah. Wahia ma nafahu Allah Subhanahu wa taala an nafsi. Itu semua sifat yang Allah tiadakan dari dirinya. Ya, di mana Allah berfirman, "Wa mallahu bighafilin amma ta'malun." Dan Allah tidak lalai dari apa yang kalian lakukan. Namun, Pak, kalau kita perhatikan Al-Qur'an, Allah lebih banyak menetapkan sifat daripada meniadakan sifat. Ayat-ayat yang menetapkan sifat banyak sekali. Sedangkan ayat-ayat yang meniadakan sifat bisa dihitung jari. Contoh misalnya yang meniadakan sifat ini, "Wa mallahu bighafilin amma ta'malun." Allah tidak lalai dari perbuatan kalian. Di sini Allah meniadakan sifat lalai dari dirinya untuk menetapkan sifat kebalikannya yang sempurna, itu bahwa Allah akan terus mengawasi kalian. Contoh lagi Allah berfirman apa? Lam yalid walam yulad. Tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Untuk menetapkan akan kesempurnaan sifat qayyumiyahnya Allah. Ya. Contoh lagi firman Allah, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak ditimpa ngantuk, tidak juga apa? Tidur. Untuk menetapkan bahwa Allah sempurna hidupnya. Hidupnya Allah itu tidak ditimpa ngantuk, tidak pula apa? Tidur. Sementara manusia hidup, tapi masalahnya dia ngantuk, dia tidur karena dia lemah. Dia butuh istirahat, sementara Allah tidak butuh apa? Istirahat. Contoh lagi Allah berfirman, wa qalu ittakhadallahu waladan subhanahu. Mereka berkata, Allah mengambil anak, maha suci Allah. Ya. Lihat, Allah lebih banyak menetapkan sifat daripada meniadakan sifat. Dan itu pun Allah meniadakan sifat karena untuk menetapkan yang kebalikannya yang lebih sempurna. Kenapa? Kata para ulama, karena sebatas meniadakan sifat tidak menunjukkan kepada kesempurnaan. Antum aja, Pak, kalau ada orang muji antum lebih banyak meniadakan daripada menetapkannya, saya yakin itu bukan pujian. Contoh kalau ada orang muji antum begini, "Mas, kamu itu enggak bodoh, enggak jelek, enggak malas. Kira-kira sama enggak dengan orang yang mengatakan kamu itu pinter, ganteng, rajin? Sama enggak, Pak? Enggak bodoh belum tentu pinter. Kamu itu enggak bodoh loh, Mas. Kamu itu orangnya enggak malas. Enggak malas belum tentu apa? Rajin. Kamu itu enggak jelek loh, Mas. Belum tentu ganteng, kan gitu. Makanya kata para ulama, an-nafyul mahab, meniadakan saja tidak menunjukkan kepada apa? Kesempurnaan. Maka disinilah hikmah kenapa Allah lebih banyak menetapkan sifat daripada meniadakan apa? Sifat. Dan Allah pun meniadakan sifat dalam rangka menetapkan sifat yang lebih sempurna dari itu. Iya. Subhanallah, ya Allah Islam azani Allah. Kita lanjutkan. Wa minha takhwiful insan wa indharuhu minal mukhalafah. Faedah selanjutnya, Allah di sini dalam ayat ini mengancam dan menakut-nakuti manusia. Jangan sampai mereka melakukan mukhalafah. Jangan sampai mereka menyelisih perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak lalai dari apa yang kamu lakukan. Ini isinya apa, Pak? Ancaman loh. Ingat, Allah tidak lalai dari perbuatan kamu loh. Artinya semua yang kamu lakukan, kamu akan lihat balasannya nanti. Iya. Subhanallah. Maka ya akhal Islam, kalau kita yakin betul Allah tidak lalai dari perbuatan kita, ini akan menimbulkan sifat yang luar biasa. Menjadi orang yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta ketika sendirian. Wa minha faidah yang ke-8, idhafatul amal ila al-amil. Fa fihi raddun ala al-haruriyah alladhina yaqulun innal insan mujbarun ala amalih, raddun ala al-jabariyah. Faedah ayat ini menunjukkan, kata beliau, bahwa amal dinisbatkan kepada pelakunya. Kenapa? Karena Allah mengatakan Allah tidak lalai dari apa yang kamu lakukan. Lalu Allah mengatakan apa? Itu adalah umat yang telah berlalu. Mereka akan mendapatkan balasan apa yang mereka lakukan. Kalian pun akan mendapatkan balasan apa yang kalian lakukan. Allah menisbatkan perbuatan kepada pelakunya. Kenapa? Karena yang melakukan perbuatan secara hakiki siapa? Manusia. Maka tidak boleh kalau ada orang berbuat maksiat mengatakan begini, sudah takdir Allah, saya berzina gimana lagi? Coba bayangkan, Pak, kalau istri antum selingkuh sama laki-laki, kemudian antum marah, tiba-tiba istri antum ngomongnya gitu, Mas, udah takdir gimana ya, Mas ya? Harusnya kamu ridho dong sama takdir, enak aja. Siapa yang terima kayak gitu, Pak? Iya, kalau antum perampok datang ngambil semua harta antum, memperkosa istri antum, iya, setelah itu dengan seenaknya mengatakan, Pak, ini sudah takdir, Bapak ridho aja ya. Siapa yang mau nerima seperti itu, Pak? Kita tidak akan bisa terima seperti itu. Maka ini ayat, Pak, bantahan terhadap kaum Jabariyah yang mengatakan apa katanya, manusia itu dipaksa oleh Allah. Jadi iblis itu gak salah, kata mereka. Kenapa? Ya, iblis ngikutin takdir, gimana ya? Fir'aun juga gak salah, kata mereka. Karena kata mereka apa? Ya Fir'aun mengikuti takdir, gimana ya? Berarti ya gak boleh disalahin dong. Kalau begini caranya Pak, berarti semua yang melakukan pelanggaran gak boleh salahin Pak. Tukang korupsi gak boleh dihukum, kan udah takdir. Ya, maling, demikian pula orang yang berbuat kejahatan gak boleh dihukum. Karena apa? Takdir. Berarti gak usah ada polisi, gak perlu. Gak usah ada penjara, gak perlu. Orang mau berbuat maksiat terserah, itu udah takdir. Aduh, berarti semua peraturan hancur semuanya, Pak. Iya. Maka dari itulah yang akal Islam, ini keyakinan Jabariyah ini keyakinan yang sangat menyesatkan sekali. Kebalikan Jabariyah apa? Qadariyah. Apa itu Qadariyah? Mereka yang mengatakan bahwa takdir itu tidak ada, dan bahwasannya manusialah yang menciptakan perbuatannya sendiri. Allah tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh manusia. Ini juga sesat, Pak. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah tengah-tengah antara Qadariyah dan Jabariyah. Ahlussunnah mengatakan semua memang Allah telah takdirkan, tapi ingat, manusia pun diberikan oleh Allah apa? Kemampuan untuk melaksanakan perintah dan menjauhi apa? Larangan. Allah pun tidak pernah memaksa manusia. Allah sudah memberikan kemampuan. Allah sudah menegakkan hujah kepada mereka. Siapa yang mau taat, Allah berikan padanya apa? Pahala. Siapa yang berbuat maksiat padahal dia mampu meninggalkan, tidak salah kalau Allah memberikan sanksi kepada dia. Beda dengan orang yang berbuat maksiat tapi dipaksa orang. Antum disuruh minum arak, kalau enggak minum ditembak. Waduh, pilih mana? Ditembak atau minum arak? Terpaksa minum arak, Allah maafkan tidak, Pak? Allah maafkan. Allah berfirman, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa sementara hatinya apa? Ya, tenang dengan keimanan. Allah maafkan kalau kamu dipaksa orang. Tapi Allah tidak pernah maksa kamu kok. Ya. Kita lanjutkan, Allah berfirman dalam surat ayat ke dalam ayat 142. Kita masuk ke juz yang kedua setelah selesai juz yang pertama dari surat Al-Baqarah. Allah berfirman, sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Qul lillahil masyriq wal maghrib. Yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Sayaqulu sufaha. Akan berkatalah orang-orang sufaha. Apa sih sufaha itu, Pak? Sufaha itu jamak dari safih. Apa sih safih? Safih itu orang yang kurang akalnya. Itu safih namanya. Ya. Dalam bahasa Arab, setiap orang yang kurang akal, ya, itu disebut apa? Safih. Jamaknya apa? Sufaha. Berkata orang-orang yang kurang akal itu, ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Apa yang membuat mereka berpaling dari kiblat yang dahulu mereka menghadap kepadanya? Karena kan tadinya kaum muslimin, Pak, diperintahkan oleh Allah untuk menghadap ke Baitul Maqdis selama beberapa bulan lamanya. Kemudian setelah itu Allah memerintahkan kembali untuk kemana? Ke kiblat Ka'bah. Nah, orang-orang ahli kitab, ya, ketika melihat itu mereka komentar. Apakah komentarnya mereka? Apa yang membuat mereka itu berpaling dari kiblat yang dahulu mereka hadapkan? Dan Allah menamai bahwa mereka-mereka Yahudi dan Nasrani itu sufaha, kurang akal. Padahal mereka sudah tahu itu sudah perintah dari Allah. Dan mereka seharusnya tahu dong, karena kan diturunkan kepada mereka kitab suci, masalahnya Pak, bahwa perintah Allah itu gak boleh ditolak. Kalau sudah perintah Allah ya harusnya berkata apa? Sami'na wa ata'na dong. Tapi apa kata mereka? Kenapa itu orang kok berubah-ubah terus? Kemarin ke Baitul Maqdis, sekarang berubah lagi kemana? Ke Ka'bah. Maka ini menunjukkan Pak, orang yang suka memprotes syariat itu sufaha, kurang akalnya. Kenapa sih Allah mensyariatkan laki-laki boleh poligami, perempuan gak boleh poliandri? Kita katakanlah, itu kan pencipta langit dan bumi, Allah yang sudah menentukan. Ya, Allah yang lebih tahu dong tentang ciptaannya. Emang kamu yang menciptakan manusia? Kalau kamu yang menciptakan manusia gak masalah kamu protes begitu. Masalahnya Allah yang menciptakan saya dan kamu, semua diciptakan, laki-laki dan manusia Allah yang menciptakan. Kenapa? Ketika Allah turunkan syariat ini, syariat itu, banyak orang-orang yang kurang akal protes Pak. Kenapa sih musik aja haram? Sepi tau dunia tanpa musik. Kenapa sih ya isbal itu haram? Apa sih bahayanya isbal? Cuma kain doang melebihi mata kaki aja. Apa coba bahayanya katanya? Diprotes sama mereka. Maka semua yang memprotes syariat Allah, hakikatnya sama saja mengatakan Allah gak tahu, saya tahu. Maka kalau ditanya kepada mereka, siapa yang lebih tahu, kamu atau Allah? Allah yang membuat peraturan dan syariat, terserah Allah dong. Dan semua peraturan Allah, syariat Allah, tidak lepas dari hikmahnya yang agung. Semua dibalik ada hikmah-hikmah dan rahasia-rahasia yang hanya Allah yang Maha mengetahui. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menamai Pak, orang-orang yang memprotes perubahan apa? Kiblat itu sebagai apa? Sufaha. Orang-orang yang kurang akal. Safih. Ya, makanya kalau ada orang profesor ya, genius, tapi kerjaannya menolak syariat gara-gara enggak sesuai dengan akalnya, kita katakan maaf Pak, Bapak termasuk sufaha. Karena pencipta akal jauh lebih pinter dari Bapak. Hanya karena Bapak punya gelar profesor aja udah petantang petenteng, mau nyalahin pencipta akal, pencipta langit dan bumi. Tahu diri dong. Ya. Kita lanjutkan. Allah berfirman, sayaqulu sufaha'u minan nas, akan berkatalah orang-orang bodoh, safih, ya, dari manusia, ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha, apa yang membuat mereka berpaling dari kiblat yang dahulu mereka menghadap kepadanya. Ya, maka Allah membantah, kul, katakan kepada mereka, lillahil masyriq wal maghrib, milik Allah timur dan barat. Kalau timur dan barat itu milik Allah, terserah Allah dong disuruh menghadap kemana. Semua itu milik Allah. Kalau Allah nyuruh, kewajiban kamu apa? Sami'na wa ata'na. Kalau kita orang beriman Pak, punya keyakinan bahwa perintah Allah pasti mengandung hikmah yang agung. Perintah Allah pasti mengandung manfaat, Pak. Ini dia seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana saya pernah sampaikan. Nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qira'il ardi wa huwa nafi'un lana wa ta'atullahi wa rasulihi anfa'u lana. Tuh lihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk mengkira tanah, padahal itu manfaat buat kami. tapi menaati Allah dan Rasulnya lebih bermanfaat lagi. Orang beriman tuh Pak, kalau mendengar perintah dari Allah langsung mengatakan apa? Sami'na wa atha'na, selesai. Iya. Enggak perlu nanya-nanya lagi. Kenapa ya? Kenapa begini? Kenapa begitu? Kok bisa begini? Kok begini? Begini enggak? Lihatlah para sahabat Nabi, lihat para sahabiat ketika Allah turunkan perintah, enggak ada di antara mereka mengatakan kenapa? Kenapa? Ketika Allah turunkan ayat hijab, segera wanita para sahabat mengambil gorden-gorden langsung dijadikan hijab. Ketika Allah melarang arak, segera mereka tumpahkan arak-arak tersebut tanpa berkata apa? Kenapa? Sementara kita lebih banyak nanya kenapanya, Pak. Kenapa? Enggak layak Anda sebagai seorang hamba berkata seperti itu kepada Allah. Kalau Anda yakin bahwa ilmu Allah sempurna, kalau Anda yakin bahwa Allah lebih tahu dari kamu dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu, harusnya Anda yakin dong, semua perintah Allah pasti manfaat dan semua larangan Allah pasti apa? Mudarat. Ya udah, kewajiban kita sami'na wa atha'na, selesai. Ya. Maka Allah mengatakan kul lillahil masyriq wal maghrib, katakan kepada mereka, milik Allah lah timur dan barat. Kalau timur dan barat milik Allah, terserah Allah dong. Iya. Dan tentunya Allah pun berbuat tidak mungkin semena-mena, Pak. Karena Allah tidak zalim. Dan Allah sudah meniadakan dari dirinya kezaliman. Allah mengatakan wa mallahu innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak pernah berbuat zolim sebesar biji sawi sedikit pun juga. Apa sih makna zolim itu, Pak? Zolim itu artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Allah mensucikan dirinya dari perbuatan zolim. Maka semua yang Allah perintahkan pasti ada manfaatnya, tidak, Pak? Iya. Semua yang Allah larang pasti ada mudaratnya, tidak, Pak? Walaupun di sana ada manfaatnya, tapi mudaratnya jauh lebih besar. Kesalahan kita, terkadang kita fokus melihat kepada manfaatnya tanpa melihat kepada mudaratnya. Ini salah besar. Makanya Allah mengatakan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, katakan kepada mereka bertanya kepadamu tentang arak dan judi. Katakan di dalamnya ada manfaat-manfaat, ada dosa. Tapi dosanya lebih besar daripada apa? Manfaatnya. Kadang ada orang, Pak, hanya sebatas melihat dari sisi manfaatnya aja. Oh, buktinya ada manfaatnya kok arak. Manfaatnya apa? Buat mengurangi kolesterol. Iya. Ada memang manfaat-manfaat. Allah pun juga mengakui dalam Al-Qur'an bahwa di dalam arak itu ada apa? Manfaatnya. Tapi harusnya kita melihat dong mudorotnya juga. Ternyata mudorotnya jauh lebih besar. Maka Allah haramkan arak. Ada orang ngerokok. Ketika kita sebutkan rokok itu bahaya loh, Mas. Tapi ada manfaatnya loh, Mas. Apa manfaatnya? Saya kalau malam-malam tuh biar enggak kedinginan ngerokok. Lihat, cuma ngelihat satu manfaat, tidak melihat ribuan mudarat. Salah besar. Padahal kalau buat ngangetin badan kan pakai jahe juga bisa, yang halal. Kenapa harus nyari yang haram? Iya. Nah, inilah ya akhal Islam, azani Allah ya. Maksud daripada semua ini, Pak, seorang muslim itu wajib yakin, Pak, bahwa semua perintah Allah pasti maslahat dan semua larangan Allah pasti apa? Mudarat. Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah dan larangan tak lepas dari ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala ya bi kulli syai'in alim, mengetahui segala sesuatu. Maka Allah mengatakan qul lillahil masyriq wal maghrib, katakan milik Allah lah timur dan barat. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim, dan Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki kepada jalan yang lurus. Hidayah yang dimaksud di sini hidayah dua. Yang pertama hidayah apa? Ilmu. Yang kedua hidayah taufik. Iya. Maka hidayah itu milik Allah. Apalagi hidayah taufik. Rasulullah SAW saja tidak bisa. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau hai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kamu suka, enggak. Tapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Cuma pertanyaannya satu, Pak. Kenapa si fulan Allah kasih hidayah, kenapa si fulan enggak Allah kasih hidayah? Kenapa si Anu dikasih hidayah, yang ini tidak dikasih hidayah? Kenapa sebabnya, Pak? Jawabnya kembali kepada ilmu lagi. Allah tahu hati si fulan ini tidak layak mendapatkan hidayah. Kenapa? Karena hati itu dipenuhi dengan hawa nafsu, syahwat, dan yang lainnya. Kadang ada orang, Pak, sudah dikasih sama Allah hidayah. Tapi ternyata itu hidayah enggak dipelihara sama dia, Pak. Maka tidak salah kalau Allah kembali mengambil hidayahnya. Kita sudah dikasih sama Allah hidayah, alhamdulillah. Kita sudah dikasih kekuatan untuk taubat, alhamdulillah. Kita dikasih oleh Allah hijrah, alhamdulillah. Hidayah kita sia-siakan. Bisa jadi hidayah itu Allah ambil kembali. Akhirnya kita kembali kepada maksiat yang dulu. Karena kita sendiri yang ternyata hati kita tidak cocok mendapatkan hidayah. Allah Maha tahu, Pak. Kenapa iblis gak dapat hidayah? Karena ternyata iblis itu sombong, minta ampun. Saya yakin kalau iblis bertaubat, Allah terima taubatnya. Tapi masalahnya dalam kamus iblis enggak ada namanya taubat, Pak. Dia sombong, angkuh, enggak mau dia taubat. Iya. Antum tahu hadis, apabila anak Adam sujud tilawah, maka setan pergi sambil nangis dan berkata, celakalah aku. Anak Adam diperintahkan sujud, dia sujud. Sementara aku disuruh sujud, enggak mau sujud. Kan blow on, harusnya kan dia taubat dong, segera sujud sama Allah kembali, tapi gak mau taubat masalahnya. Dasar setan. Maka kalau ada orang yang gak mau taubat, ya sama nasibnya kayak gitu tuh. Tahu sih ini maksiat, tapi gimana ya enak. Tahu sih akhirnya apa. Ya. Nah seperti ini akal Islam. Allah tidak memberikan hidayah karena Allah tahu memang hatinya tidak layak untuk mendapatkan apa? Hidayah. Apa sebabnya? Banyak sebab. Hanya Allah yang Maha tahu. Maka dari itu Allah memberikan hidayah kepada si fulan ada sebabnya. Si fulan kok dapat hidayah? Ada sebabnya, Pak. Karena hatinya memang cocok untuk dapat hidayah. Allah yang Maha tahu. Wallahu yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, kepada apa? Jalan yang lurus. Baik. Faedah-faedahnya insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik, syadallah la ilaha illa anta.